Suap-suap tiap hari aku pasang radio kasetku untuk mendengar lagu favoritku dari pemusik idola si tangan kita. Suap-suap-suap banyak lagunya yang menjadi kenangan, melodi gitarnya warna masa depan. Begitu kata penggemar si tangan kita. Coba kau nyanyikan lagu-lagu dia, dengan senang hati kami akan bernyanyi. Lalu coba sekarang aksi gaya panggungnya yang membuat pesona pandangan mata. Apabila tiap hari aku pasang radio kasetku untuk mendengar lagu favoritku dari pemusik idola si tangan kita. Suap, suap, suap. Untuk mendengarnya kita butuh semangat, bila diikuti keluarlah keringat. Begitu merangsangnya lagu si tangan kita. Coba engkau nyanyikan lagu-lagu dia, dengan senang hati kami akan bernyanyi. Lalu coba sekarang aksi gaya panggungnya yang membuat pesona pandangan mata. Apabila irama telah mengajak kita, membuat suasana ceria. Apalagi lagu-lagu si tangan kita yang selalu memberi semangat, percaya diri. Yang selalu memberi semangat, percaya diri. Tiap hari aku pasang radio kasetku untuk mendengar lagu favoritku dari pemusik idola si tangan kita. Suap, suap, suap. Lalu irama rock selalu dinamis, membangun jiwa melawan abatis. Begitulah kata pemusik si tangan kita. Coba engkau nyanyikan lagu-lagu dia, dengan senang hati kami akan bernyanyi. Lalu coba sekarang aksi gaya panggungnya yang membuat pesona pandangan mata. Apabila